الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوانا في الدين أعزكم الله، setelah kita membahas tentang tahdzir salaf, peringatan, larangan salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, salaf kita untuk bermujalasah, bermajlis dengan ahlul bidah. Sekarang kita melihat beberapa keterangan dari para ulama salaf tentang masalah hajr, tentang masalah mengisolir, memboikot ahlul ahwa'i wal bid'ah secara umum ataupun secara khusus. Kita lihat di bab yang ke-11, hajrus salafi ashafan min ahlil bid'ah bi'aynihim. Hajrnya salaf, hajr itu yang memboikot, mengisolir, ashafan min ahlil bid'ah bi'aynihim, orang-orang tertentu, orang-orang khusus dari kalangan ahli bid'ah. Wa hajru majalisihim, meninggalkan, memboikot majlis-majlis ahli bid'ah. Wa tanfirun nasi anhum, dan membuat orang lari dari mereka ahli bid'ah. Wa adamu sama'i minhum, dan tidak mendengarkan omongan-omongan ahli bid'ah. Waman masya ma'hum, dan orang-orang yang berjalan dengan ahli bid'ah. Masalah hajr ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hukum asalnya larangan seorang muslim untuk menghajar, mengisolir, memboikot saudaranya sama muslim lebih dari sehari. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha, wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salam." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, mengisolir saudaranya sama muslim lebih dari sehari. Dua-duanya bertemu, satunya melengos ke arah sini, dan lagi melengos ke arah sana. Maka yang terbaik di antara dua orang ini ialah yang memulai dengan salam. Ini hukum asalnya. Yang namanya seorang muslim, itu harus menunjukkan kecintaan dia kepada muslim yang lainnya. Dan haram hukumnya, tidak halal hukumnya. Kalau seorang muslim yang menghajar, mengisolir, memboikot kaum muslimin yang lainnya, fauqa salat, lebih dari tiga hari. Bukan dalam riwayat yang lainnya, bahwa seseorang yang berbuat demikian menghajar saudaranya sanatan selama setahun, itu diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dia memenggal lehernya, memenggal leher seperti sama muslim. Namun ikhwan fillah azakumullah, riwayat-riwayat ini Diterangkan oleh para ulama ialah kalau sebab hajirnya itu ialah hurudun duniawiyah, perkara-perkara yang sifatnya duniawi, perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Ini dilarang keras dalam Islam, menghajir, mengisolir, memboikot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Tetapi kalau perkaranya itu perkara dini, perkara keagamaan, perkara prinsip, perkara akidah, perkara tauhid, perkara din secara umum, maka itu diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menghajir saudaranya yang menyimpang dari siratul mustaqim lebih dari 3 hari. Bahkan selama-lamanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang panjang itu. Dimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mengkhawatirkan terjangkitnya penyakit kemunafikan pada beliau radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghajar dia, memboikot dia, mengisolir dia, tidak mengajak bicara dia, tidak memberikan salam kepada dia selama 50 lailatan, 50 hari. 50 hari bukan hari, 50 hari. 1 bulan 20 hari. Agak tahu adalah 20 hari sedikit. Jadi kata para ulama menunjukkan kalau asbabul hajirnya itu, sebabnya itu ialah perkara prinsip, perkara agama, perkara din, maka seorang tadi boleh menghajir, memboikot seorang muslim abadan, selama-lamanya sampai dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Salafun Shalih dan yang kita baca sebagainya insyaallah, ini semuanya masuk pada bab yang kedua tadi. Memboikot, mengisolir seseorang dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia, dikarenakan pemikiran-pemikiran bid'ahnya, dikarenakan perbuatan-perbuatan dia yang membahayakan kaum muslimin, membahayakan akhirnya kaum muslimin, sehingga dihajar oleh para ulama salaf abadan, selama-lamanya dikarenakan perkara din tadi itu. Dalam rangka untuk mengamalkan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain. Ini harus dipahami. Kemudian untuk menghajar saksin bi'ayni, seseorang secara khusus, si fulan atau si fulan atau si fulan, disebutkan perusahaan bertanya, itu sama seperti tatkala kita mentahzir dia, sama seperti kita menyatakan dia sebagai seorang hizbi atau semisalnya. Artinya harus adanya suruh persyaratan-persyaratan, adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tingkat hajir tadi. Harus ada upaya munafahah, dinasihati orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang yang harif anis siratil mustaqim, dia menyimpang jalannya lurus, dinasihati dulu. Adzinu nasihah, dinasihati terlebih dahulu. Dinasihati enggak mau menerima, menunjukkan perentangan-perentangannya, bahkan memunculkan sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir di tengah-tengah kita. Ada perlu diadakan munakasa ilmiah, dialog ilmiah untuk mencongkel syubhat-syubhat yang ada di kepala dia. Naam. Kalau diadakan dialog ilmiah seperti itu, saja kemudian orang ini menunjukkan bandelnya, ainat, menunjukkan penentangannya, bahkan yunadir, wainatih, wayastakbir, menunjukkan kesombongan dia, keangkuhan dia, penentangan dia. Sudah ditegakkan hujjah atas dia, diterangkan penyimpangan-penyimpangannya, diterangkan bid'ah-bid'ahnya, diterangkan bahwasanya dia telah menyelisih prinsip al-sunnah wal-jamaah dalam bab ini, atau dalam bab ini, atau dalam bab yang lainnya, tetap menunjukkan penentangannya. Maka ikhwan fi din azakumullah dalam rangka dengan dua alasan disebutkan para ulama, dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya, agamanya kaum muslimin dari bahaya orang seperti ini, dan yang kedua dalam rangka untuk menyadarkan dia, untuk menghukum dia, maka disyariatkan yang namanya hajar, mengisolir tadi. Ada maksud? Nah. Sehingga keterangan para ulama yang akan kita baca dari insyaAllah itu ialah hadir dalam bab din. Dan sesampai kepada orang yang dihajar tadi itu hujjah, dan dia menunjukkan perantangan-perantangan. Kana Farwah ibn Yahya yujalis Abdul Karim khafifa فقدم عليهم سالم الأصطف من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم. قال الراوي: وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. Dulu Farwah bin Yahya biasa bermajlis dengan Abdul Karim bagi seorang khafif, seorang apa namanya ajir yang disewa sama dia. Kemudian datang kepada mereka Salim al-Asqaf dari Irak. Kemudian Salim ini tadi berbicara sama Al-Irja. Berbicara sama Al-Irja. Memunculkan pemikiran-pemikiran murjiahnya. Murjiah. Dalam bab iman, ada yang menyatakan bahwa iman itu hanya makrifat saja. Kalau orang itu tahu, mengerti Allah, ya sempurna imannya. Ada lagi yang mengatakan yang namanya iman ialah keyakinan dalam hati saja. Yakin yang namanya Islam, yakin yang namanya iman, sempurna imannya. Ada lagi yang mengatakan yang namanya iman cuma ucapan saja. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sempurna iman kamu. Tidak perlu kamu sholat, tidak perlu kamu zakat, tidak perlu kamu puasa, tidak perlu kamu haji, kamu boleh berbuat apa saja. Yang paling penting dikatakan murjiatul fuqaha yang menyatakan bahwasanya iman itu ialah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, tetapi amalan bukan termasuk iman. Jadi dikatakan paling penting. Itu pun dikatakan sebagai murjiah, kelompok yang nyempal dari Shiratal Mustaqim. Sesalah ini tadi kemudian berbicara tentang Al-Irja, memunculkan pemikiran-pemikiran murjiahnya tadi. Akhirnya apa? Faqamu an majlisihim. Mereka orang-orang yang ada pun langsung bangkit dari majlisnya. Mereka lagi kumpul, lagi bermajlis. Tiba-tiba datang yang namanya Salim tadi itu, langsung bubar majlisnya. Katanya Syahrawi, seringkali saya melihat Salim tadi itu sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemani dia itu. Hah? Dikucilkan oleh masyarakat Irak ketika itu. Disebabkan karena dia memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah semacam murjiah. Dikucilkan kayak unta yang kena lepra. Dikucilkan kayak anjing yang kena lepra. Yang kena rabies. Anjing gila. Sendirian. Tidak ada yang ngajak dia ngomong. Tidak ada yang ngajak dia apa namanya ngobrol, nggak ada yang ngasih salam sama dia, nggak ada yang nemenin dia duduk. Itu semuanya dengan tujuan yang kami jinazakumullah supaya kaum muslimin yang ada itu selamat agamanya, selamat akidahnya dari penyimpangan orang ini tadi, dan juga dengan tujuan supaya orang ini sadar bahwa dia itu memiliki pemikiran-pemikiran dia yang harus tinggalkan. Kalau semuanya mengusikkan dia, bakal sempit hati yang tuh sendiri ya, amin. Ini dia sebab taubat gitu maksudnya. Ala rajulun ibn Sirin. Karena seorang berkata kepada ibn Sirin, inna fulanan yuridu ayyatiyaka wala yatakallamu bisyai. Karena orang tadi itu ada si fulan, si fulan dari kalangan yang bid'ah ingin datang kepada kamu dan dia tidak berbicara apa-apa. Pas datang tok gitu. Kala ada musyrikin kulli fulan, katakan kepada si fulan tadi dari kalangan ahli bid'ah tadi. La ma ya'tini, tidak boleh. Tidak boleh dia datang kepada saya. Fa inna qalbi adam dha'if, dikarenakan hatinya Ibnu Adam itu lemah. Wa inni akhafu an asma' minhu kalimatan fala yarji'u qalbi ila makan. Dan saya khawatir akan mendengarkan dari dia satu ucapan, kemudian nanti hatiku tidak bisa kembali ke semula, berubah dengan ucapan-ucapan ahlul bid'ah tadi. Tuh, ini perbedaan diri sendiri. Datangnya saya tidak terima sama dia. Apa sih ngomong? Semata-mata mau datang saja. Tidak boleh. Begitu. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hati dia. Dalam rangka untuk menjaga agama dia. Dalam rangka untuk menjaga akidah dia. Menjaga prinsip dia. Jangan saya berubah hatinya. Karena yang namanya hati itu berbola-bola begini. Siapa yang menjaga hati? Illallah. Kecuali Allah SWT. Ini warahnya salah satu soleh. Dalam rangka untuk menjaga hati mereka. Tidak mau menemui ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka membedakan sekarang dengan orang-orang yang sok gaya itu. Yang kemudian dengan gaya tadi itu. Membuat dia sekat terjatuh dalam kebid'ahan. Di antara asbabnya ialah. Dia merasa sombong. Merasa gaya. Merasa bisa. Datang kepada ahli ahwa'i wal bid'ah. Atau menerima al-ahwa'i wal-bid'ah dalam rangka katanya untuk mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan dia dalam rangka untuk membantah mereka. Tetapi yang namanya mujalasa sedikit demi sedikit merubah hati dia. Goyang, tumbang, sengaja. Seperti yang dinasihatkan kemarin sama Al-Imam Ibn Tattah Al-Ukhbari rahimahullahu ta'ala. Bahwa di antara sebab orang jatuh dalam kebid'ahan ialah dia bermujalasa dengan ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Nah. Qala Ma'mar. Kana mubawu salisa. Faja'a rajulun min al-Mu'tazilah faja'ala yatakallam. Kata Ma'mar, Ma'mar bin Rashid Abu Urwah dari Yaman. Ulama besar Yaman ialah Ma'mar. Kemudian salahnya Abu Razzaq. Setelah Abu Razzaq sudah kosong dari kabar menit imaman ketika di Yaman. Sampai datang yang namanya Sun'an, Sulkani, Ibn al-Wazir, Al-Mu'allimi, Al-Mukbiri dan yang lain-lainnya sampai datang sekarang Asy-Syaikh bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dan dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa syafah, dalam sepanjang sejarah Yaman belum ada satu orang pun yang bisa menyebarkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah seperti dakwahnya Asy-Syaikh bin Hadi rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Tawus? Ini Abdullah bin Tawus duduk dan tutup. Kemudian datang seorang dari Mu'tazilah. Mulai dia ngomong, berbicara. Qala, katanya Ma'mar, fa'adkhala ibn Tawus usbu'aihi bi udhunaihi qala, wa qala li ibnihi ay bunayya adkhil usbu'aika fi udhunaika washut wa la tasma' min kalamihi shay'a. Maka ibn Tawus mulai memasukkan jari jemarinya dalam telinganya. Dan dia kemudian berkata kepada anaknya, wahai anakku, masukkan jarimu ke dalam telinga kamu. Dan tekan keras-keras. Dan jangan sampai kamu mendengarkan satu kalimat saja. Dari orang itu tadi. Yang namanya Mu'tazilah. Dari kelompok Mu'tazilah tadi. Naam. Ini salafun salih, ikhwan. Menunjukkan bagaimana orangnya mereka. Naam. Tidak mau mendengarkan ucapan. Walaupun satu kalimat. Dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sekarang kan hati itu lemah. Itu lemah. Ini semuanya sebagai upaya tahzir. Salafun shalih. Dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Upaya untuk menghajar. Mengisolir majlis-majlis mereka. Tidak mau mendengarkan omongan-omongan mereka. Dan juga menghajar orang-orang yang duduk dengan mereka. Qala Abdul Razzaq mengatakan, qala li Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya wa kana mu'taziliya. Katanya Abdul Razzaq berkata kepada aku Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya as-sulami kazzab, dia pendusta, bahkan dimasukkan oleh sebagian para ulama min arkanil kidib, termasuk rukun-rukun pendusta. Agar kita wakana mu'taziliyah, dan dia termasuk orang mu'tazilah. Katanya Ibrahim tadi, aral mu'tazilah ta'indakum kathira. Saya lihat kayaknya mu'tazilah banyak di kalian-kalian ya. Qultu, kata saya katanya Abdurrazzaq, na'am. Banyak memang. Wahum yazumuna annaka minhum. Dan mereka menganggap bahwa kamu juga termasuk mereka. Qala, katanya si Ibrahim tadi itu. Afala tadkhulu ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Maukah kamu masuk sama saya di ruko ini? Nanti saya bicara sama kamu, saya terangkan sama kamu. Apa kata Abdurrazzaq? Qultu la, saya enggak mau. Kata dia, limo. Kenapa? Limo, bahasanya orang Yaman. Limo. Nah, lima, limo. Kenapa? Qultu katanya Abdurrazzaq, li'annal qalba da'if. Dikarenakan hati itu lemah. Wa dinu laisa liman ghalab. Dan agama ini bukan untuk orang yang menang-menangan. Tuh, perhatikan, para ulama kibar yang bersikap demikian, ikhwan, tidak mau mendengarkan omongannya ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikarenakan mereka yakin, mereka merasa hati mereka itu lemah, padahal mereka dia para imam kibar, para imam-imam kaum muslimin yang diakui keilmuannya, yang diakui keimamannya, ketokohan dalam keilmuannya, mengatakan qalb dha'if, hati itu lemah. Naam. Tidak mau mendengarkan omongannya. Waktu ada seorang yang mengaku dirinya Salafi, mengaku dirinya sebagai da'i Salafi, kok kemudian rela dia menjual agamanya atau dia menjual hatinya, mendengarkan setiap hari omongannya ahlul ahwa'i wal bid'ah, entah dalam alasan untuk membantah mereka, dalam rangka untuk mengingkari mereka, atau dalam rangka untuk merubah keadaan mereka, atau dalam rangka untuk mendakwai mereka, atau yang semisalnya. Ada kerjaan ada rezeki. Nah, so merasa hati dia itu kuat, so merasa iman dia kuat, so merasa dia tidak akan yang haris, tidak akan menyimpang dengan perbuatan dia tadi. Allahu musta'an. Dan jelas yang perbuatan demikian menyelisih sya'nu salaf, perbuatannya salafun shalih yang tidak mau mendengarkan, tidak mau bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan mereka merasa hati mereka sangat lemah. Maka dinasihatkan seluruh salafiyin supaya mereka kembali mencontoh salaf mereka, salafun shalih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para imamul huda dalam bab-bab seperti ini, supaya akidah mereka selamat, supaya din agama mereka selamat, jangan sampai dirakusi oleh sekian banyak syubhat, sekian banyak kerancuan-kerancuan berpikir dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jangan terlalu banyak alasan dan kemudian mengatakan, masa kita enggak nawai mereka, masa kita mengusir mereka, masa kita, masa kayak gitu yang namanya hikmah dakwah. Gimana lagi ini yang namanya niru salaf, ya ini yang namanya punya salaf. Ya kamu mau niru siapa? Apa kamu mau meniru orang-orang hizbiyyin yang memang nyemplung ke dalam sumurnya ahlul ahwa'i wal bid'ah tadi? Ya, tirulah salafun shalih. Insyaallah taala akan selamat agama Anda, akan selamat akidah Anda, akan selamat prinsip Anda. Naam, justru dengan cara Anda yang seperti itu, diharapkan orang-orang yang tadi kamu salir tadi, yang kamu berita tadi, merasa sadar akan kesalahan-kesalahan dia, merasa sadar akan penyimpangan-penyimpangan dia, sehingga dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lihat di poin 118. Qala Abdullah bin Umar Sarqafi, akaltu 'inda sahibi bid'atin aklatan. فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما. Katanya Abdullah bin Umar Sarhati, saya pernah makan di rumahnya ahli bid'ah sekali makan, cuma sekali, sampai berita ini kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? La kallamtuhu 30 yawma. Saya tidak mau berbicara dengan dia 30 hari. Bukan 3 hari loh ya. 30 hari. Ini sikapnya salaf terhadap orang-orang yang bermajlis dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sekali lagi, ini semuanya mereka lakukan setelah adanya nasihat, setelah adanya qomatul hujjah, setelah adanya peringatan-peringatan sebelumnya untuk berhati-hati. Jangan sampai bermajlis dengan mereka dilanggar. Maka sekali demikian. Lakalam tuhu salatina yauma. Saya tidak mau berbicara dengan dia. Dia ini siapa? Abdullah bin Umar As-Sakhafinya. Selama 30 hari. Naam, 30 hari. Ini menunjukkan perbuatan mereka ini menunjukkan kalau hadirnya dalam bab din, dalam keragama sifatnya, itu tidak pandang waktu, abadan, selama-lamanya, sampai dia tobat. 30 hari, 2 bulan, 1 bulan, tahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai mati. Kalau orang tadi belum menunjukkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ayat 123 itu. Qala Isma'il at-Tusi qala Ibnu Mubarak yakunu majlisuka ma'al masakin وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَا أَصْوَحِدِ بِلْعَدِلِ. Berkata pada aku, Abdul Mubarak, hendaknya majlis kamu itu dengan orang miskin, fuqara wal masakin, dan hati-hati kamu, jangan sampai kamu bermajlis dengan ahlul bid'ah. Masya Allah, ini para ulama salaf, tawadhu'nya luar biasa. Nasihati orang untuk bermajlisnya bukan sama orang-orang kaya, bukan sama orang-orang yang dipiake, bukan sama orang-orang yang sederhanae, bukan berarti larangan, berarti nggak boleh berteman dengan orang kaya, enggak, bukan, boleh, yang penting jadi salafi, alusnya diwal jamaah kaum muslimin boleh, tapi lebih banyak duduk dengan orang-orang fuqara wal masakin, bisa mengetahui keluhan-keluhan mereka, bisa mendengarkan apa namanya rintian-rintian mereka, supaya kamu bisa lebih bertawadhu, lebih rendah diri, bisa lebih mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Karena demikian ciri khasnya salafus saleh wa rahimatina azakumullah, menunjukkan akhlak mereka yang sangat tinggi, tawadhu mereka yang sangat tinggi. Mereka lebih suka bermajlis dengan al-fuqara wal masakin, merakyat. Dan mereka sangat tidak suka bermajlis dengan para penguasa, bermajlis dengan apa namanya para apa namanya orang-orang yang di jajaran-jajaran pejabat-pejabat teras. Lebih senang bermajlis dengan fuqara wal masakin. Tak dulu dari mulai zaman para sahabat sampai zaman sekarang ini, para ulama ahli sunnah, para ulama ahli hadis, al-mukhlisin, an-nasihin, mereka lebih suka bermajlis dengan fuqara wal masakin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah daripada duduk dengan apa namanya orang-orang yang mentereng-mentereng itu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi lebih seringlah duduk dengan fuqara wal masakin supaya lebih banyak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ahaduhum, paling terakhir. Ada lagi salah seorang di antara mereka pernah menyatakan, kuntu amshi ma'a Amr bin Ubaid. Saya pernah berjalan, jalan bareng dengan Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid hadza mu'tazili. Dia ini tokoh mu'tazili yang paling top. Ada Amr bin Ubaid. Fara'an ibn Aun. Ketika itu Abdullah bin Aun melihat saya sedang berjalan bareng dengan gembongnya mu'tazilah yang namanya Amr bin Ubaid. Fa'arad 'anni shahrayn, maka beliau pun berpaling dari saya 2 bulan. Tidak ngajak bicara, tidak ngajak ngomong, tidak mau ketemu, tidak mau bermajlis, tidak mau salam, tidak ngasih salam, berpaling dah. Tinggalkan salat Ibnu Aun selama 2 bulan. Naam. Ini semua yang Nabi bin Azakumullah dikit dari Syi'ul Salaf, keterangan-keterangan salafun salih radiyallahu ta'ala anhu wa jama'in, yang menerangkan 6 prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam bab hajr. mengisolir ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan kebid'ahan yang ada pada mereka, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan agama mereka, penyimpangan-penyimpangan bagi mereka, itu semua dalam rangka untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tersebut dalam hadis Ka'ab bin Malik tadi itu. Naam. Hadza huwa. Sehingga wabah. Seringkalinya kalau nabi jinnah asyakumullah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Atau orang-orang yang fi qalbi zaid takala melihat salafiyun berhajar seseorang atau yang semisalnya, mereka biasa menggunakan apa namanya membawakan syubhat dengan membawakan ayat dan membawakan hadis yang melarang kaum muslimin untuk saling bermusuhan. Maka dibawakan ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dibawakan hadisnya apa namanya la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum wa la yabi ba'dun lakum ibarallahi ikhwana. Dibawakan ayat seperti itu, dibawakan riwayat seperti itu, dan yang paling sering dibawakan hadis la yahillu lil muslimin ay yahjura khawfa qatalabin ila akhir. Untuk membantah atau membawa memberikan syubhat kepada salafiyin bahwa perbuatan mereka itu salah. Gimana masuk saudara sama muslim kok dihajar lebih dari 3 hari? Haram ya aku, la yahil. Itu masa enggak dikasih salam, masa enggak dikasih enggak diajak bicara, la salam wa la salam. Masa. Dibawakan sekian banyak hadis. Seperti itu. Jawabannya gampang. Kamu rinci, kalau memang apa namanya perkara-perkara duniawiyah, perkara-perkara yang pribadi. Nah, seperti yang kamu sebutkan tadi. Tapi kalau perkara-perkara prinsip, perkara-perkara din, perkara agama, maka tidak ada lagi istilah 3 hari. Hah? Dihajar sampai dia mempertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan nasuha. Kalau kamu enggak taubat, sampai kamu mati sekalipun terjadi yang namanya itu. Karena hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi. Termasuk pula prinsip al-sunnah wal jama'ah ikhwan. Ialah tahqir ahlul bid'ah wa adami ta'zimihim, merendahkan ahlul bid'ah dan tidak boleh memuliakan mereka. Tapi yang ke-13. Naam. Ini pun juga berhujjah dengan hadis Ka'ab bin Malik tadi. Juga berdalil dengan perbuatan bagian para sahabat, seperti perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala beliau mensikapi Sabir al-Muradi, dipukul kepalanya sampai berdarah, sembuh pukul lagi sampai berdarah, sembuh pukul lagi sampai berdarah, sampai apa namanya Sabirnya mengatakan wahai Amirul Mukminin, kalau memang saya kalau kamu ingin bunuh saya dengan cara yang baik, kalau tidak sudah pergi ini, pemikiran saya ini. Tidak dihukum, dikirim ke Basra, ke tempatnya Abu Musa al-As'ari ketika itu. Diperintahkan kaum muslimin untuk menjauhi Sabir tadi. Makanya di Basra dia sejanjing, seperti apa namanya, onta yang kena lepra. Hah? Dia datang ke masjidnya kaum muslim, bubar. Hah? Dia bermajlis di masjidnya kaum muslimin, enggak ngerti. Yang lainnya teriak, itu azmatu amirul mu'minin. Itu orang yang disuruh amirul mu'minin itu ditinggalkan. Bubar. Sampai sempit, dan dia rendah, jelil. Enggak ada yang ngurusi dia, enggak ada yang mengajak bicara dia. Kayak lepra, orang yang kena lepra. Akhirnya dia tobat dengan tobat dan nasuha, baru setelah itu Bang Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kaum muslimin untuk kembali ke masjid dengan dia. Nah, itu semuanya argumentasi-argumentasi dibawa oleh para ulama untuk menunjukkan adanya tahqir, merendahkan orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, merendahkan orang-orang yang berbuat bid'ah atau ahli bid'ahnya, dan tidak boleh diagungkan. Qala al-Fudhal ibn Iyadh. Fudhal ibn Iyadh mengatakan, man azzama sahib bid'atin faqad aana ala hadim al-islam. Barang siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu dia untuk menghancurkan Islam. Apa? Sahibul bid'ah ialah orang-orang yang memang berupaya untuk menambah atau mengurangi agama ini. Lisanul hal, lisan keadaan dia menyatakan bahwasanya agama ini tidak sempurna, membutuhkan penambahan-penambahan dia, membutuhkan pengurangan-pengurangan dia, membutuhkan pemikiran-pemikiran sempalan dia. Dan kalau ikhwan fil din azakumullah, kebidahan yang ada pada dia laris manis di kalangan kaum muslimin dan dimasukkan dalam perkara agama, bubar agama Islam itu. Kalau perkara bid'ah muncul dalam satu perkara agama, maka satu sunnah akan hilang. Kalau yang namanya seluruh bid'ah dimasukkan dalam perkara agama ini, maka bubar seluruh agama Islam ini. Muncul satu bid'ah, hilang satu sunnah. Misalkan kalau sunnahnya 100, muncul juga 100 bid'ahnya, ya hilang semuanya. Hancur lebur. Maka para siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu dia untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in wa qad istakhaffa bima anzalallahu 'azza wa jalla 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para siapa yang tersenyum, nyengir, nyengir di hadapan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah merendahkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang berbicara tentang perintah berpaling dari orang-orang seperti ini. Ayat yang melarang untuk bermajlis dengan mereka yang saya bawakan pada awal pembahasan. Nah, juga ayat yang menerangkan untuk berpaling dari orang-orang yang seperti ini. Itu perintah penangangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersikap keras, bersikap cemberut kepada ahli ahwai wal bid'ah. Kita lihat bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawarij, dikatakan khilafun nar, khilafun nar. Enggak mungkin ngomong khilafun nar sambil nangis. Khilafun nar, khilafun nar. Tahu seperti itu. Ketika dia mengatakan khilafun nar dalam keadaan marah, dalam keadaan mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya mereka. Maka ada orang yang kemudian dengar senyum-senyum di depannya adalah wali wal sijak. Maka berarti dia dalam merendahkan, melecehkan ayat-ayat tadi. Adillah-adillah tadi. Hah? Tuh. Coba. Ya, dengar-dengar senyum seperti itu. Allah Nusa'an. Coba pasti. Allah Nusa'an. وَمَنْ زَوَّجَ جَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا. Dan barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang mubtadi' ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahminya. Jadi anda-anda yang punya putri, lebih baik anda menikahkan putri anda dengan selehi, walaupun dia kafir, walaupun dia itu mungkin menurut anda wis gak cocok lah sama putriku. Misalkan putriku ayu, ayu elek misalkan. Walaupun misalkan dari segi fisiknya, dari segi apanya gak cocok sama kalau belek tenan, tapi dia seorang sunni salafi, lebih baik kamu menikahkan putrimu dengan dia daripada kamu menikahkan putrimu kepada seorang mubtadi mubal ahlul bid'ah, walaupun dia itu mentereng rumahnya, walaupun dia kaya raya, walaupun dia buanteng tak dunia. Iya. Walaupun kalau kamu menikahkan putri kamu kepada mubtadi mubal, ya terima kasih jala putri kamu itu yang asalnya agamanya baik, yang asalnya pemikirannya baik, langsung nyimpang juntal miring, juntal beneran sama suaminya. Naam. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimah. Naam. Sampai sedikit masyhur waktu itu di kalangan salafiyin, lebih baik jadi istri kedua ya. Lebih baik jadi istri kedua seorang salafi daripada jadi istri pertama seorang hizbi. Lebih baik menjadi istri keempatnya salafi. daripada menjadi istri pertama seorang haji. Ada lah. Sahih lah. Sahih kalau ya, masya Allah. Iya. Allah Taala. Gitu ya. Iya, itu. Artinya dia agamanya. Makanya Rasulullah katakan fadhhar fi dzatiddin tarifatnya. Perhatikan agamanya. Perhatikan agamanya. Naam, begitu. Ini dinasihatkan untuk para wali-wali. Wah, para aulia, para wali-wali wanita. Biar pilih-pilih kalau mau menikahkan putrinya itu. Jangan milih bebet bobot bibitnya. Hah? Kalau semata-mata bobot bibit bebet, wakil. Banyak, nyarinya gampang. Tapi kalau perhatikan, wahai para wali-wali putri tadi, perhatikan agama calon mantumu. Perhatikan agama orang yang bakal mengurusi putrimu. Bakal tidak dikin. Perhatikan agamanya. Naam, sehingga jangan perhatian dengan dunianya. Sebagian orang-orang atau sebagian apa-apa yang ada dari orang awam biasanya ikhwan itu gak begitu peduli dengan yang namanya agama. Bayangan dia ialah masa depan putrinya. Dia menginginkan sang putri tadi, kesayangan dia yang tadi, kepingin hidupnya apa namanya cerah, kepingin hidupnya itu lumayan, masa depannya cerah. Sehingga dia biasa mencarikan untuk putrinya orang-orang yang memang berduit, orang-orang yang berada, walaupun apa namanya welek tenan akhlaknya, walaupun welek tenan itunya, apa yang penting putusnya banyak, yang penting masa depannya cerah, kehidupannya masya Allah, tidak apa. Dan demikian wahai para wali-wali, maka dinasihatkan kepada mereka para wali-wali sang putri tadi, supaya menikahkan putri-putrinya kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun. Masih banyak bisa loh ini. Naam, menikahkan putri-putri Anda kepada mereka. Naam, yang berupaya untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, enggak ada menabas. Usul yang keduanya, yang ketiganya, yang keempatnya, enggak apa-apa. Allahumma musta'an. Ini kamu dinasihatkan kepada para akhwat. Untuk para akhwat-akhwat yang ada. Baik yang masih gadis ataupun yang sudah janda. Janda kan masih pasalnya? Iya. Iya toh. Nah, dinasihatkan kepada mereka semua supaya memilih agama calon suaminya, dipilih agamanya. Diperhatikan agamanya. Kalau dia itu agamanya baik, orang yang saleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya salafi. Masya Allah. Kamu terima kalau ada yang meminang kamu. Walaupun dia mungkin menurut Anda elek. Waduh, elek tenang kira. Misalkan, ya, namanya seorang wanita kan menginginkan suami yang ganteng ya. Itu wajar, itu wajar. Bagaimana laki-laki juga menginginkan istri yang cantik. Itu perkara yang wajar. Itu nomor sekian, itu nomor sekian. Yang paling utama kamu utamakan itu ialah perkara agamanya. Perkara prinsipnya, perkara din. Kalau saya meminang kamu, wahai para akhwat, seorang ikhwan yang salafi, diketahui kesalafiannya, diketahui dia masya Allah rajin ngajinya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis dengan ahlu sunnah, bermajlis dengan salafiyin. Dan nikmatun azimah itu bisa mendapatkan seorang sunni salafi. Nikmat itu. Naam. Jangan perhatikan apa namanya fisiknya dia. Jangan perhatikan apa namanya harta benda dia. Itu perkara yang kesekian. Perkara yang kesekian. Naam. Nah, begitu pula para ikhwan-ikhwan yang ada ini. Yang masih bujang. Masih banyak bujang lagi. Bujang meluru. Dia dinasihatkan kepada mereka semua. Pilih-pilih untuk yang namanya kuat. Jangan senangnya mencari apa namanya putri tunggal anak orang kaya. Nah, kalau itu ya dasar kepengin nunggu hari saat orang tuanya. putri semata wayang, anak mami, sudah orang tuanya tua renta, tua bengkek, bebe, wah, ini dia nih, tunggu saja, sebentar lagi nih, set, sebenarnya mau meninggal orang tuanya, lumayan. Tidak bukan berarti kemudian dilarang untuk mencari apa namanya calon istri yang mampu atau calon istri yang apa. Itu yang kesekian. Fadfar bidzati din, perhatikan agama. Itu yang paling penting. Perhatikan agamanya, perhatikan kesolehannya, perhatikan bagaimana ketaatan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana prinsipnya, bagaimana manhajnya, bagaimana dinnya, bagaimana fikrahnya. Naam. Kalau kamu mendapatkan misalkan seorang akhwat yang salihah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seorang salafiyah sunniyah, semangat belajarnya bermajlis dengan salafiyat, wakala triwan masya Allah, walaupun menurut anda mungkin nilainya itu ya mungkin merah barangkali, Allah barangkali ya kan, jadi kata-katanya ya iya terhadap ya. Iya, tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Ya, mungkin ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 8, ada yang nilainya 7. Ini nilainya mungkin 5, atau mungkin 4. Itu kan merah ya, kalau dirapet ya. Ya, barangkali. Jangan perhatikan itu, enggak. Perhatikan din agamanya. Naam. Kamu akan mendapatkan hayat sa'idah, kehidupan yang sangat berbahagia. Dengan seorang istri yang sedemikian kondisinya, salihah, orang yang taat beragama. Dia akan mentaati apa namanya suaminya, dia akan bisa memenuhi hak-hak sang suami. Dan itu yang diharapkan dalam yang namanya kehidupan suami istri. Walaupun istrimu cantiknya kayak bidadari, tapi kalau dia itu beling, nggak mau taat sama sang suami, wah itu neket, itu cuman ribut tok dalam rumah tangga kamu. Yang wajah yang asalnya cantik kayak gitu jadi jelek, indah. Kenapa? Dikarenakan kelakuan-kelakuan dia yang sama sekali tidak ada norma agamanya. Saya tahu lah. Yang asalnya cuaca, sebaliknya orangnya. Betul cantik juga ya. Kenapa? Karena kelakuannya yang seperti itu tidak mau mentaati suaminya, tidak perhatian dengan apa namanya suaminya, tidak menentukan hak-hak tentang suaminya, hanya ngurusi gandaran tok. Kita di orang yang salihah. Walaupun menurut anda itu apa namanya merah rapatnya, tapi kalau dia orang yang salih, yang taat beragama, yang mengerti tentang hak sang suami, mentaati sang suaminya, tahu dia kewajiban sebagai seorang wanita yang salihah, itu terasa cantik. Agar adalah, iya kan? Cantik itu dari hati penilaiannya, terasa indah, terasa cantik orang tadi itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan perilakunya yang lembut. Perilakunya yang sayang pada sang suami, mentaati suaminya, meladeni suaminya, mengkhidmat suaminya dalam kehidupan sehari-harinya. Saya sayang itu. Saya betul. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kamu serahkan putri-putri anda wahai para wali kepada ahli ahwa'i wal bid'ah. Ingat, baik-baik omongnya selesai. Iya, ini ya. Man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimah. Para siapa yang menikahkan putrinya kepada seorang ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan kerabatnya. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'. Dan para siapa yang mengikuti jenazahnya seorang ahli bid'ah, maka dia terus akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia pulang. Allahumma sholli. Ini semuanya karena jenazahumullah dalam rangka untuk tahkir, untuk merendahkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, supaya dia tahu, supaya yang namanya seorang mubtad itu ngerti, itu orang yang zalil, orang yang rendah, gitu loh. Sehingga dia sadar akan kebid'ahannya dan merujuk kepada kebenaran, mau kembali kepada prinsip yang benar dengan sikap yang seperti ini karena jazakumullah. Dan ini merupakan akhlak, akhlaknya salaf terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah. Nah. Nah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-18, pembahasan masalah hijrah. Loncat ya. Pembahasan masalah hijrah. Disebutkan dalam bab ini, la ghibata li ahli al-ahwa'i wal bid'ah wal mukhalifina 'inda as-salaf. Bab yang ke-18, halaman 58. Tidak ada hijrah bagi ahli al-ahwa'i wal bid'ah atau orang-orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menurut salafun salih. Bagaimana saya terangkan semalam, dalam Islam yang namanya ghibah muharramah itu kemasalnya menyebutkan aib seseorang muslim itu muharram, diharamkan dalam Islam. Zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudara kamu dengan apa yang dia benci, ghibah muharram. Menyebutkan aib dia, menyebutkan cacatnya dia, menyebutkan bobroknya, kebobrokan dia, borok-boroknya dia, itu hukum asli muharram, diharamkan dalam Islam. Akan tetapi mana bukti nazarullah sebenarnya yang saya terangkan semalam, itu dikecualikan oleh para ulama dalam keadaan-keadaan tertentu, dikarenakan maslahatun azimah, maslahat yang sangat besar yang ada pada saat itu untuk melakukan ghibah terhadap orang-orang tadi. Dikarenakan maslahatun azimah. Di antara maslahat yang ada ialah seperti yang terangkan semalam, ialah tatkala dalam posisi syarah menjarah ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjarah, mengkritik para saksi-saksi, mengkritik para rawi-rawi hadis. Wah, dikarenakan maslahatun azimah dalam rangka untuk menjaga agama Islam ini, menjaga prinsip agama ini, jangan sampai dimasuki oleh kotoran-kotoran bid'ah atau kotoran-kotoran pendusta atau yang semisalnya. Itu maslahatun azimah. Cukup bagi kita ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang berbicara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masalah khawarij dan yang lainnya yang saya bawakan semalam. Nah, itu semua cukup sebagai dalil untuk menunjukkan bolehnya menghibahi seseorang mubtadi, seorang ahli bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk maslahatan yang syar'iyah, untuk maslahat yang azimah. Nah, sehingga untuk tahzir, untuk membicarakan kejelekan-kejelekan ashabul ahwa'i wal bid'ah itu harus pada porsinya. Tidak boleh kelewatan batas. Kalau sampai melewati batas karena di sini ada kumullah, maka bisa masuk dalam cara kita. Misalkan ada seorang hizbi, dia memiliki pemikiran Mu'tazilah. Maka kamu terangkan kepada umat pemikiran dia yang Mu'tazilah tadi. Kalau jangan kamu menambahinya, menambahi keterangan tadi, oh dia juga punya pemikiran Murji'ah atau Khawarij atau yang lain-lainnya, padahal tidak ada pada dia, maka itu masuk dalam tablul hijrah. Makanya hati-hati. Tamam. Makanya hati-hati. Sehingga tatkala menerangkan keadaan seseorang, itu harus pada porsinya, sesuai yang ada pada dia. Tidak boleh apa namanya berlebihan dalam menyikapi mereka. Ini menunjukkan adilnya salafun salih, insafnya salafun salih, menerangkan keadaan seorang sesuai dengan kondisinya masing-masing, dan tidak berdusta atas nama orang tadi, walaupun dia seorang hizbi, walaupun dia seorang mubtadi mubal, walaupun dia seorang yang munharif, tetap pada porsinya. Kalau dia seorang murjid, katakan dia murjid. Kalau dia seorang jahmi, katakan dia seorang jahmi. Kalau katakan dia seorang hizbi, katakan dia seorang hizbi. Kalau dia seorang sururi, katakan dia sururi. Kalau dia seorang ikhwani, katakan dia ikhwani. Kalau dia seorang tablighi, katakan dia tablighi. Wah, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kecuali kalau memang orang tadi itu kecuali kalau orang tadi itu memang memiliki sak gudang kebid'ahan. Disebut kabeh. Misalkan dia ikhwani plus tabliri plus mu'tazili plus jahmi plus asy'ari plus serta plus. Sudah dikasih plus kalian keterangan-keterangan tentang masalah dianya. Sekarang kamu menang pada porsinya. Kalian tadi, hati-hati. Sekarang kita lihat bagaimana keterangan para ulama tentang masalah ini. An al-A'mash an Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai. Dia mengatakan laisa li sahibi bid'atin ghibah. Tidak ada ghibah bagi sahibul bid'ah. Artinya, kalau Anda membicarakan tentang kesalahan-kesalahannya, membicarakan tentang aib-aibnya, membicarakan tentang borok-boroknya, penyimpangan-penyimpangannya, itu bukan namanya ghibah. Tapi namanya apa? Namanya nasihat. Menasihati dia, menasihati kaum muslimin supaya kaum muslimin selamat dari bahaya dia. Bukan begitu. Wa qala al-Hasan al-Basri, laisa li sahibi bid'atin wa la li fasiqin yu'lin bi fisqihi ghibah. Tidak ada bagi pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, atau orang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikannya ghibah. Tidak ada ghibah begitu lagi. Tambah lagi sisi yang sama Al-Hasan al-Basri, seorang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikannya. Afu al-mujahir bi ma'siyati. Orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Tidak ada ghibah. Misalkan, pelacur. Hah? Terang-terangan di pasar metro. Hah? Terang-terangan di pasar metro. Menjajakan tubuhnya. Ini kan terang-terangan ya? Enggak tahu lah. Kalau jangan dia sembunyi di kolong ranjang dia, enggak ada yang tahu. Yang tahu orang-orang yang dia diri itu. Ini enggak, terang-terangan dia menjajakannya misalkan di tengah-tengah pasar metro. Semua orang lewat lihat dia. Ngerti ini ada zani, ada zaniyah. Ini pelacur ini. Terang-terangan. Maka enggak ada riba untuk membicarakan orang seperti itu. Kan kamu tahu namanya? Namanya Wati. Zakat. Lewati itu yang tinggal sebelah sana atau Allah musta'an. Itu terangkan. Wati itu pelacur. Ya, itu bukan riba. Itu bukan riba. Itu kalau jelas-jelas kamu mengetahui dia pelacur. Kalau misalkan kamu lihat, melihat seorang wanita yang berdiri, kemudian apa namanya menor begitu, belum jelas siapa orang ini pelacur atau bukan, ya nggak bisa kamu katakan dia pelacur secara langsung. Khatir hal itu bukan zina, nggak boleh. Siapa tahu dia memang menor, kan gupis mau pulang kampung, nah, kan tidak tahu. Kecuali kalau memang ma'ruf, masyhur hada zaniyah, ini pelacur ini, ma'ruf di kalangan masyarakatnya. Nah, dan banyak yang ngomong, sudah banyak yang nyoba dia masalahnya. Ngomong sendiri gitu loh. Kalau maka tidak ada riba untuk orang seperti itu. Nah, misalkan ada orang yang apa namanya minum khamr, terang-terangan ini, khamrnya terang-terangan begini, di lapangan metro itu, begini, apa begini, nah, itu tidak ada riba bagaimana? Karena kan dari itu i'lan telah yu'lin terang-terangan seperti kefasikan. Nah. Dan ada kitab khusus mana fikir na'zakumullah. Ditulis oleh salah-salah mu'asir. Muridnya Syekh Ibn Usaymin rahimahullah. Judulnya Ahkamul Mujahirina Fil Ma'asi. Hukum orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedih sini kitabnya. Pak Indi sini. Saya punya kitabnya. Itu dibahas secara rinci. Nah, secara rinci tentang masalah hukum, mauqif sikap kita terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak hanya menyikapi ahlul ahwa'i wal bid'ah saja ternyata ya. Tapi juga ahlul ma'asi dengan syarat dia muzahir. Dia terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Sufyan ibn Uyainah qala كان شعبة يقول Ta'ala naqtasillah azza wajalla. Kata Ibn Uyayna, Su'bah al-Hajjaj, Abu Tufam al-Wasiti, Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau pernah mengatakan, Ta'ala wa ta'ala naqtasillah azza wajalla. Mari kita berghibah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Oh, ghibah karena Allah. Ghibah kan muharramah. Yani membicarakan tentang keadaan para rawi-rawi hadis. Si fulan thiqah, si fulan saduq, si fulan thiqatun yughrib, si fulan saduqun yukhti, fulan saduqun yahim, fulan lahu awham, fulan lahu akhta, fulan kazzab, fulan dajjal, fulan mubba. Wah, biasa itu para ulama salafun salih demikian. Mereka mengatakan ini ghibah billah namanya. Hah? Ghibah syar'iyah. Hah? Ghibahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering para ulama ahli hadis, mereka kalau sedang santai, memanggil murid-muridnya, ta'alau naghzab sa'atan. Mari, kita berghibah saat. Masih ghibah. Tapi ghibahnya billah, ghibahnya syariah, yang diizinkan dalam syariat. Membicarakan tentang keadaan para rawi, membicarakan tentang keadaan para syuhud, para saksi-saksi. Dan termasuk pun dalamnya ialah membicarakan tentang ahli ahwa'i wal bid'ah. Kalau kamu membaca buku-buku para ulama sama dari Rijal, banyak itu kalimat-kalimat yang sangar itu. Kalau kamu melihat kitab Mizanul Rijal, karya Zahabi, Lisanul Mizan, Al-Hafidh, kamu lihat apa namanya Dha'afa wal Mutrukin, Al-Uqayli, atau Al-Mutrukin Nasa'i, atau Al-Mashruhin Ibn Hibban, dan buku-buku para ulama yang lainnya. Itu omongannya. Ngarit. Apalagi Ibnu Ma'in. Kalau sudah apa namanya menerangkan tentang keadaan rawi yang pendusta. Luar biasa itu. Kazzab, dajjal, aduhullah, khabith. Itu terlengkap omongannya. Ini dajjal ini, pendusta ini. Ini musuh Allah ini. Khabith ada. Lengkap. Dajjal, kazzab, aduhullah, khabith. Nah, Imam Malik rahimahullah, ini kebiasaan beliau. Itu kalau beliau sedang menjarah, mengkritik rawi-rawi yang seperti itu sering maksudnya menggunakan dajjal. Dajjal minat dajjalah. Dajjal orang ini. Nah, bukan mengkafirkan. Ya, ini dia punya strategi dajjal pendusta. Nah, Allahumma. Itu ghibah yang syar'iyah. Nah, makanya orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi ya. Itu sangat antipati dengan ahli sunnah, dengan hadis. Dan mereka beranggapan, menganggap bahwasannya apa yang dilakukan oleh ashabul hadis itu ghibah. Wah, ada jahil. Ini kejahilan yang ada pada mereka. Para ulama berbuat demikian dalam rangka untuk menyelamatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk menyelamatkan syariat Islamiyah ini, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terkotori oleh orang-orang yang pendusta seperti itu. Dan itu adalah kelebihan Islam memiliki sanad dalam perkara agamanya. Al-isnadu min ad-din, falaula laqala man syaa ma syaa. Naam. Isnad termasuk karena agama. Kalau bukan karena sanad, maka seorang akan bisa berbicara apa yang dia kehendaki. Lihat salahnya itu. Anabi Zaid al-Ansari An-Nahwi qal, dia mengatakan, ataina Syu'bah yauma matarin. Kami pernah mendatangi Syu'bah pada hari hujan untuk mengambil hadis. Faqal, ataina Syu'bah, laisa hadza yaumu hadis. Al-yawm yawmu ghibah. Hari ini tidak ada pelajaran hadis. Sekarang pelajarannya riba. Ono materi riba toh. Jadi kan para ulama ada materi riba. Apa kata beliau, ta'ala naftabul kazzabin. Mari kita mengribai orang-orang kazzab, para pendusta. Jadi yang diribai bukan apa namanya orang-orang sunni, orang salafi, orang sunnah. Orang yang baik bukan, mengribai orang-orang. عن مكي بن إبراهيم قال كان شعبة يأتي إمام بن حدير يقول يا عمران تعال نغتاب ساعة في الله عز وجل yadkuruna masawit ashabil hadis. Dari Imam Ibn Ibrahim dia mengatakan, coba pernah mendatangi Imam Al-Hudair. Jadi dia mengatakan, wahai Imran, mari kita berhibah sesaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Diajak berhibah bareng-bareng. Itu mereka menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan ashabul hadis, para perawi-perawi hadis. Ala bujur Dimasyi. Sami'tu Aba Muzhir yus'alu 'anil rajul yaghlib wa yahib wa yutahhis. Saya mendengar Abu Muzhir ditanya tentang seorang rawi yang salah, waham tentang sahih dalam membawakan riwayat hadis. Faqala bayyin amrah, terangkan urusan dia ini. Terangkan dia salah, dia waham, dia demikian, dia demikian. Faqultu la dzurah, maka saya berkata kepada Abu Zurah, atara dzalika ghibah? Apakah kau pandang itu perbuatan ghibah? Qala la, bukan, itu bukan ghibah. Lihat salahnya itu. Qala Ibn Mubarak, Al-Mu'alla Ibn Hilal huwa illa annahu idha ja'al hadis yakzib. Qala Ibn Mubarak, Al-Mu'alla Ibn Hilal orangnya demikian. Aku orangnya. Hanya saja kalau dia membawakan hadis dusta. Faqala ba'du sufiyyah, sebagian orang sufi ngomong dari Ibn Mubarak, ya Rabbul Rahman Baghdad, lu kan buka riba. Sufi ini. Kamu buka riba. Apa kata beliau? Sud. Siam dong. Tidak ada bijak. Oh sud. Izalam nubayyin. Kaifa yu'raful haqqu minal batil. Siam dong. Kalau kita tidak menerangkan keadaan dia, nah kapan diketahui ini hak ini batil? Hati bukan riba. Itu nasihat. Lihat selanjutnya itu. Qala Abdullah bin Muhammad. Jabu Turab Nafsabi ila Abi. Datang Abu Turab Nafsabi kepada bapakku, Imam Ahmad. Fajala Abi yakul fulan ba'if, fulan fiqah. Maka bapakku ketika itu mengatakan fulan ba'if, fulan fiqah, fulan kita, fulan kita. Fakala Abu Turab. Abu Turab mengatakan, ya Syekh, la taqtabil ulama. Wa isi kam jamu fi fai para ulama. Qala faltafata Abi ilai. Maka bapak penoleh kepada dia. Apa kata beliau? Waihat, hadza nasiha, hadza laka riba. Celaka kamu, ini nasihat bukan riba. Terus nasiha menurut para ulama dan bukan riba. Naam, dan masih banyak lagi mana di sini azakumullah keterangan-keterangan dari para ulama yang menerangkan dalam masalah ini. Tidak ada riba. Tatkala kita membicarakan tentang keadaan para rawi hadis, para saksi-saksi, ini kan juga enggak ada riba. Ketika kita membicarakan tentang keadaan ahli ahwa'i wal bid'ah, cuma dinasihatkan untuk kaum muslimin as-salafiyin ialah menerangkan keadaan mereka pada porsinya masing-masing, jangan sampai melampaui batas dan harus muru'atul adil dan insaf, harus tetap menjaga keadilan dan insaf dalam saat ini, hanya menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, jangan ditambah-tambahi atau berdusta atas nama hizbi tadi atau ahli bid'ah tadi, kecuali kalau memang dia ialah melakukan sekian banyak kesidahan-kesidahan yang ada, maka tidak disebutkan seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nafsi ilahi. Langsung itu, angkat telepon Zahaya itu. Berapa nomornya jawab? Kalau dia. Itu jam 10 malam. Di Yaman. Berarti di Indonesia jam 2 malam. Malam itu. Kalau kita bilang, ya sih. Ini di Indonesia jam 2 malam sih. Tengah malam. Mungkin dia lagi ngorok. Ah, siapa tahu dia dan dia mulail, apa saya? Siapa tahu dia dan dia mulail? Sudah kasih nomornya. Nomor Nikulan. Berapa nomornya? 895790. Hah? 0174. Masih ingat ya? Ditelepon qadarullah. Ada orangnya. Diangkat langsung. Langsung dinasihati sama siang. Nasihati dengan malam bu, supaya dia harus kembali kepada teman-teman yang ada. Dan beri omongan-omongan teman-teman yang ada. Sudah, jadilah kamu sebagai orang yang tua di situ. Mengayomi mereka, sudah, jangan diteribut. Amin. Upaya supaya apa namanya terkumpul dengan teman-teman yang ada. Tinggalkan itu semuanya, tinggalkan disuruh tinggalkan itu semuanya dan kembali kumpul dengan teman-teman yang ada. Sudah, nasihati. Katanya Muhammad ketika itu. Jadi saya kasih tahu jam 2 malam itu Kata iya, kalau dia sedang dimak tabah. Sedang dimak tabah. Telefonnya kan yang sama tabahnya dia. Nah. Semahamat Marcelet. Warak. Sampai blenger. Saya bilang, hey, saya bosen nadi-hati orang hati ini. Tapi dia orang yang paling terakhir meninggalkan dia. Apa paling terakhir? Itu ngomong sama saya sendiri. Tidak akan hati-hati. Dari mulai yang sangat lembut. Lembut. Kasar sedikit. Naik. Sampai. Apa namanya? Bentak-bentakan. Sudah itu. Kamu kira yang melihat itu. Sudah itu. Bentak-bentakan itu. Dari mulai yang lembut. Dirayu. Tumbuh. Terus naik. Sampai bentuk-bentukan. Sudah. Belum sehat-sehat bagaimana ini orangnya. Hah? Nah. Kita dari Yaman sendiri ketika itu nulis surat untuk Pak Haji kita ini. Dengan berpesan Arab, kita dibawa sama Musa bin Mu'fi, Medan. Dibawa sama, dikasihkan sama Haji. Baca. Sudah, itu aja dibaca. Nah, nasihat dari kita, dari teman-teman dari Yaman. Begitu, supaya apa namanya kembali rujuk pada Al-Haq, kembali kepada teman-teman yang lainnya, kumpul lagi. Alhamdulillah, seperti itu. Dan kita bacakan itu kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani. Dan beliau setuju dengan nasihat seperti itu. Tidak digubris sama Pak Haji kita ini. Nah, kalau menasihati Pak Haji kita ini, parakan. Allah SWT. Apakah Pak C sudah bisa dikatakan sebagai muktadir? Hezia, ya. Nah, cara gula-gula. Apakah perlu bersaat kenci melepaskan sirwal sarawil yang pakai sirwal bahasa sirwal itu keliru nanti kehidupannya yang suara-suara sarawil ya bahasanya itu sarawil itu mufradnya sarawil itu mufrad jamaknya sarawilat nah, iya bukan bukan Jawa ini dia pakai bahasa Arab ini sarawil ya. Itu kita nanti sama Syekh Yahya Al-Hajuri. Yang sahih tarawih ya Ikhwan. Bukan sirwal. Dari mana sirwal juga? Apakah pesawat kencing melepaskan sirwal agar tidak terkena air kencing, baik kencing air kencing sendiri ataupun siramannya? Atau jangan kamu khawatirkan demikian dilepas. Tak maya ribu ulama lagi. Tapi kalau kamu khawatirkan demikian, maka tidak ada perlunya. Apakah ada dalil surat sunnah sebelum khatib naik mimbar pada hari Jumat? Yang ada yang bikin azakumullah ialah surat intizar. Yakni surat dua rakaat sampai datangnya sang khatib. Dua rakaat. Terus sampai datangnya sang khatib. Sampai dia datang, naik ke mimbar, maka selesai sholatnya. Disebut dengan surat intizar. Itu merupakan sunnah. Perkara yang sunnah. Ini diterangkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu perkara yang kalau kita dua rakaat begitu. Dari masjid, itu. Kita bisa berzikir kepada Allah SWT. Kita berada Al-Quran, kita Al-Quran. Bisa. Nah, adapun sunnah qabliyah Jumat tidak ada. Tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu perhatikan di sebagian masjid datang salat tahajudnya. Begitu imam datang, azan kan ya. Begitu azan sebelum imam yang khutbah, semuanya sudah rukuk dulu. Ada enggak di dalam masjid? Ada. Itu karena sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Apakah Syekh dalam Kahif Murattal Salafi sukses misalnya Ibn Rashid Matrut dan yang lain-lainnya saya enggak begitu paham dengan mereka-mereka ini. Cuma yang saya tahu itu Ali bin Abdul Hamid Al-Hafiz tadi. Al-Hafiz. Naam. Allah. Saya orang banyak tahu nama mereka. Kalau Syekh Yahya sendiri, Syekh Yahya dalam bab moral itu beliau paling senang kalau mendengar korek itu terlalu begini-begini. Suaranya mendayu-dayu. Hah? Mendayu-dayu. Beliau senang mendengarkan moral-moral yang mujawadah. Yang apa namanya yang menggunakan tajwid. Gitu. Nah. Allah musta'an. Apakah firqa-firqa itu, Jahmiyah, Sufiyah, dan yang lain-lainnya mengakui keberadaan dirinya dengan menyatakan saya Jahmi, saya Sufi, atau merupakan tujuan terhadap jalan pemikiran yang besar? Nah, kalau dia mengatakan, oh saya Jahmiyah, sih. Jadi petunjuk dalam masyarakat. Oh, poh kamu. Tidak ada yang namanya maling mengatakan, hey, saya maling, saya maling. Ya, cakap sama saya dimasukkan penjara. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahlul hada. Ya, saya mengatakan demikian. Nah, kenapa dia dikatakan jahmi, dikatakan sururi, dikatakan kudzi, dikatakan tablighi, dikatakan pemikiran-pemikiran di atas itu. Nah. Nah, tahu kalau di sini ada yang terantangan demikian. Saya sufi loh. Saya sururi loh. Masya Allah, polos sekali. Allah Nusra. Apakah boleh membaca basmalah dan doa bila berwudu dalam kamar mandi? Allah musta'an. Untuk membaca basmalahnya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib membaca basmalah sebelum berwudu, ada lagi yang mengatakan sunnah. Ada lagi yang mengatakan sunnah. Paham? Ada berdoa setelah wudu itu sunnah. Itu sunnah, mustahabah. Ada pun dalam kamar mandi kana bidin azakumullah, maka dalam hati doanya. Tamam? Dikarenakan kamar mandi itu tempatnya demikian, bukan tempat-tempat untuk berdoa, bukan tempat-tempat untuk berzikir. Sehingga dalam hati. Umay ya'udzu bi'a'i Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Kan? Supaya jangan sampai apa namanya terjatuh dalam istilah seperti ini, wudu di luar. Tamam, di tempat wudu. Sehingga dia bisa bismillah di situ dan dia bisa berdoa setelah wudu di situ. Nah. Sebutkan hal-hal yang dilarang dalam kamar mandi. Ialah memasukkan sesuatu yang di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an atau dalam Allah di situ. Mushaf dimasukkan dalam kamar mandi, tidak boleh. Buku-buku hadis dimasukkan dalam kamar mandi, tidak boleh. Boleh tak? Naam. Kecuali kalau misalkan dikhawatirkan hilang, karena kamu punya mushaf. Dikhawatirkan hilang kalau kamu taruh di luar, tidak ada tempat di mana barang atau misalnya, maka kamu taruh di bagian yang paling dekat. Itu kamu masuk. Demikian diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Bagaimana hukum sholat dalam masjid yang arah kiblatnya enggak tepat atau enggak lurus? Apakah cukup imamnya saja yang meluruskan diri ke kiblat atau dengan makmumnya? Kalau apa namanya sholatnya itu di Ka'bah, kelihatan Ka'bahnya, maka harus menghadap ke Ainul Ka'bah, langsung ke Ka'bah sendiri, karena ini Ka'bahnya, harus ke arah Ka'bah. Adapun yang jauh dari Ka'bah, maka menghadapnya ke arah arahnya. Jadi nggak mesti harus pas, nggak mesti. Dikarenakan saking jauhnya tempat yang ada, cukup mengarah ke arah kiblat, mengarah ke arah kiblat. Mungkin apa namanya, mungkin kalau terarah ya agak nyerang sedikit atau jerot sedikit, lada. Itu bukan perkara yang apa namanya yang harus lain dari Allah nafsan illa usaha. Kita upayakan semaksimal mungkin bisa pas mengarah ke arah kiblat, ke arah kiblatnya. Nah, kalau punya tentunya orang sedikit, itu insya Allah ada. Nah, karena meyakini, apa namanya, dikarenakan letak masjidnya itu, tanahnya itu lurus. Karena meyakini lurus ya. Padahal arah kiblatnya diyakini agak nyerong. Ya nyerongo, salatnya. Tanya yang saya maksud. Misalkan dikarenakan tanah masjid punyanya kayak gini loh. Padahal sifatnya ke arah sana, misalkan nyerang selatan. Jangan nyerang selatan. Mundur begini. Salatnya. Afum. Hal-hal apa saja dalam rangkaian ibadah yang harus disertai dengan ketaatan dengan pemerintah. Perkara ibadah disertai dengan ketaatan kepada pemerintah, padahal tidak ada taat dalam dalam perbuatan maksiat. Nah, apa dengan pemerintah? Perkara-perkara ibadah yang dilakukan dengan pemerintah itu ibadah-ibadah yang jama'i. Salat Jumat, salat jamaah, salat Id, jihad. Perkara-perkara yang korinya sebenarnya berjamaah itu imam yang memimpinnya, pemerintah. Kecuali kalau misalkan sang imam tadi itu memerintahkan berperkara kemaksiatan, nggak boleh tak kasih. Lah apa ada di makhlukin si imam sudah berfalik. Nah, kita saja. Adapun dalam perkara kesucian yang fanatik ini atas Allah, maka mentaati para penguasa itu maslahatun azimah. Dalam perkara kesucian, misalkan dalam perkara lalu lintas, nah, dibikin rambu-rambu, dibikin lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan yang lain-lainnya. Hati-hati, ada kutukan, jalan pelan-pelan, kurangi kecepatan, tidak akhir ini. Itu semuanya maslahatun azimah untuk perkara kerjaan ini, jadi taati. Jadi kan fatwa dari Syekh Ibnu Baz, rahimahullah ta'ala, taati. Dan kemudian, apa pemerintah itu, pemerintahnya kan zalim. Ngapain kita mentaati mereka dalam kesulitan? Ya silahkan coba aja. Ini kalau pas abangnya lampu merah kamu terjang wae. Cobaan kalau berani. Terjang ya jeger, mampus konyol kamu. Hah? Dalam perkara kesunyian itu maslahatun azimah. Selama membawa maslahat yang besar di kaum muslimin, yuta kita taat penguasa. Itu fatwa yang sebentar. Nah, gitu ya. Sehingga dalam musim jalan segala macam, taat penguasa. Nah, masya Allah, kalau kamu perhatikan upaya penguasa dalam perkara seperti ini luar biasa. Luar biasa ya Pak. Hah? Ada pos-pos polisi di jalan-jalan utama untuk meladeni masyarakat yang kesusahan dalam perkara jalan. Dibikin rambu-rambu, dibikin rupa, diatur dengan rupa dengan rapi. Sehingga tertib di depan dunia itu, sehingga tidak sampai carut-carut dalam kehidupan dunia. Hah? Nah. Dia saya terangkan semalam kalau masalah ini ya. Atau sebelumnya masalah ini. Ini di silap ya Pak. Ini di silap. Sehingga ini perkara yang disilapkan dengan para ulama dari dulu sampai sekarang. Benar? Cuma yang banyak difatwakan oleh para ulama zaman sekarang ini. Ini pendapat para ulama salah juga. Termasuk salah satu pendapat ulama salah terdahulu. Iyalah memang itu pemerintah. Kalau memang perintah itu menggunakan ru'yatul hilal. Paham? Menggunakan ru'yatul hilal. Pemerintah Indonesia ini penetapan Shalatul Hajjahnya menggunakan ru'yatul hilal. Berbeda dengan Qadiyah. Kita ini di pemerintah. Puasanya hari Kamis kemarin iya. Salatnya hari Jumat. Gitu. Jadi penetapan apa namanya wukuf tanggal 9 itu masing-masing menggunakan rupiah. Ya. Para pemerintah rupiah itu menggunakan rupiah. Agaklah menggunakan rupiah mereka itu sehingga menetapkan wukuf tanggal 9. Sehingga kembali kepada rupiah masing-masing negara menurut pendapat yang mengatakan demikian. Agaklah orang. Dan begitu kadang-kadang Saudi yang melihat yang ini belum melihat. Tamam. Hadir. Sehingga masing-masing melihat ru'yahnya masing-masing dan hari Arafahnya sesuai dengan ru'yahnya masing-masing. disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hanbal rahimahullah dalam risalah khusus, risalah fi ru'yati hilal al-hajj. Salah khusus masalah itu kejadian ketika itu di Syam, di Syam ketika itu pemerintah mengadakan ru'yatul hilal al-hajj, enggak kelihatan. Maka pemerintah mengatakan ikmal al-qadahnya. Sempurna al-qadahnya. Ketika itu ada sebagian kecil kaum muslimin mengaku melihat. Tapi tidak diketahui sama penguasa. Atau mungkin ditolak oleh penguasa perhatiannya. Bukan cuma beliau dihilaf. Sahih ialah kembali kepada penguasa tadi. Karena beliau kembali kepada penguasa tadi. Dalam bab ikmal berpacahnya dan penetapan satu arafahnya. Satu berhijjah. Allah 10 berhijjah dan juga 9 berhijjah. Penguasa tadi. Dari jam. Bulan Jumat. Naam. Wallahu a'lam. Itu berapa banyak fatwa dari para masyarakat. Saya khabatan lagi. Kita tanya. Ikut apa namanya khutbah kalian. Bila juga saya salah waktu ini, Arafah dan ikut khutbah masing-masing. Dikarenakan kembalinya kepada pendapat ru'yah tadi. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang lain mengatakan satu mutlak. Sekali seorang dia sudah melihat, semuanya ikut. Semuanya dinasihatkan oleh para ulama. Dan secara syekh al-Albani rahimahullah ialah mengikuti pemerintah dalam hal ini. Itu dengan syarat kalau pemerintahnya menggunakan ru'yatul hilal. Ya, bukan dengan menggunakan hisab. Loh, ini benar. Apakah menjaga wudu 24 jam merupakan amalan sunnah? Mana kamu bisa menjaga wudu 24 jam? Tidurnya kapan? Tidurnya kapan? Apa kamu punya pahala gitu wudu terus begitu? Dengan Anda wudu, dengan Anda tidur plus batal wudu Anda. Anda tidur misalkan jam 9 malam. Berkereta sampai subuh. Sebab kalau wudu Anda berkurangnya berapa jam? Mungkin yang dimaksud dia saat-saat jaga ya. Saat-saat jaga menjaga wudu itu termasuk amalan yang mustahab, termasuk dianjurkan dengan Islam. Ada riwayat di seluruh riwayat yang ada nafsuari selama kala ini yang menunjukkan bahwa yang termasuk ciri-ciri seorang mukmin ialah menjaga wudu. Menjaga wudu. Sehingga dia tuk ala wudu. Nah. Tapi bukan 24 jam. Ya, tata saja. Kalau kita sedang jaga, wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Saya punya saudara terdiri. Yang menurut saya dia pintar. Gitu. Sampai diamirkan oleh jamaah tabligh. Ini yang benar ngomong aja. Dan dia membantah syariah dengan ayat la yasqaumun min qaumin. Ini yang saya terangkan tadi. Maka dalam bab ini biasa membawakan ayat yang seperti ini, larangan untuk apa namanya mengganggu kaum muslimin secara umum tadi. Tamam? Allah musta'an. Tantangannya gampang. Ini perkara sifatnya perkara duniawi, perkara pribadi. Adapun dalam perkara din, dalam perkara agama, dalam perkara prinsip, kembalinya kepada apa namanya riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah khawarij dan itu yang lain-lainnya itu dalam perkara din. Jangan kamu tanya sama dia. Ketika Rasulullah mengatakan tentang khawarij, khilafun nar, khilafun nar, khilafun nar. Apa maksud dalam ayat ini? Menurut pendapatnya dia masuk pada ayat la yasfar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Enggak boleh saling menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya. Jadi Rasulullah menghina khawarij ya. Bukannya menghina, melecehkan, merendahkan, mengatakan gila benar. Ya apa? Kalau dia mengatakan iya, Allah itu menjadikan khawarij. Nah, orang ini perlu dipertanyakan. Malah Rasulullah yang juga ngawur. Hah? Oh iya, Rasulullah itu apa namanya tidak melahirkan kaum ya. Sudah terbantah sendiri apa namanya hujannya dia. Apakah dia ahli bid'ah? Lihat ya. Tidak mesti yang namanya anggota yang itu sekali bid'ah. Diperhatikan. Sama di apa namanya diupayakan dulu menolong kepada dia dinasihati sampai kemudian dia betul-betul menunjukkan penentangan yang ada baru disikapi dengan sikap yang seperti apa gusur telah dikasihkan oleh para ulama gusur ini telah dikasihkan yang cuma butuh hati naam mbah gusur naam orang saya juga sikap butuh hati mengkasihkan gusur hati. Adakah larangan sholat di waktu azan dikumandangkan? Sholat apa ini? Hah? Sholat apa ini? Masih umum. Sudah lewat teman. Allahumma. Wallahu a'lam. Nak kasih lagu naya, insyaallah pasal 9 sampai 11 ya, 11 kali.